Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwa rahiman wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dari kitab Qaulus Sadid telah kita bacakan matan yang terdapat di dalam bab ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Dan telah kita sebutkan beberapa penjelasan dari Musannif rahmatullah alaih seputar bab tersebut. Di antaranya adalah penjelasan seputar tauhid rububiyah, demikian pula tauhid al-asma was-sifat, yang apabila seorang muslim benar-benar memahami hakikat dari tauhid rububiyah tersebut, demikian pula tauhid al-asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, maka niscaya akan semakin bertambah imannya, bertambah keyakinannya, di mana dia mengimani, meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah dengan sekian banyak sifat-sifat dan kemuliaan-kemuliaan Allah Azza wa Jalla, baik dalam hal rububiyah, demikian pula dalam hal al-asma wa sifat. Naam. Sehingga Ibn Katsir ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, huwalladzi khalaqas samawati wal arda, sampai dengan akhirnya dalam surah Al-Baqarah, atau ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, sampai dengan akhirnya, beliau menyebutkan al-khaliq li hadhil asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sekian banyak ciptaan-ciptaan Allah tabaraka wa taala, beliau kemudian menyebutkan al-khaliq li hadhil asya', pencipta dalam segala sesuatu ini, huwa al-mustahiq lil ibadah, adalah satu-satunya hak, satu-satunya yang berhak untuk kita menyembahnya. Nah, bila mana Allah Azza wa Jalla itu demikian, dan bila mana segala sesuatu yang disembah selain Allah itu batil, bahkan tidak bisa mendengar ucapan, panggilan, doa orang yang menyeru kepadanya, bahkan tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka sedikit pun, maka semakin bertambah keyakinan seorang muslim untuk benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan penjelasan musannif di sini rahmatullah alaih, wa kulluhum fuqara'u ila Allah. Mereka seluruhnya adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ajizuna, mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah. Laisa biyadihim minan naf'i mithqala dzarrah, mereka tidak memiliki sedikit pun di tangan mereka adanya manfaat walaupun sebesar biji mithqala dzarrah. Biji mithqal dzarrah. Naam, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan manfaat kepada orang selainnya, bahkan memberikan manfaat untuk dirinya saja sebesar mithqala dzarrah dia tidak bisa. Nah, apalagi memberikan manfaat itu kepada orang lain. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a. Rasul saja dengan kemuliaan, demikian pula keutamaan beliau di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak bisa memberikan atau memiliki manfaat atau menolak adanya madarat pada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Nah, ini menunjukkan batilnya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun dalam keadaan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yamlikuna dharran wala naf'a, mereka tidak memiliki adanya madarat dan demikian pula manfaat. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, tidak memiliki kekuasaan untuk mematikan seseorang, menghidupkan seseorang, dan tidak pula membangkitkan seseorang. Karena semua yang melakukan itu seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu ta'ala huwal khaliq li kulli makhluqin wa huwar raziq li kulli marzuqin. Dialah Allah satu-satunya pencipta yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah bahkan tidak bisa memberikan manfaat, bahkan tidak memiliki satu kitmir dalam proses penciptaan yang ada di alam dunia ini. Satu kitmir saja, telah kita sebutkan makna kitmir di dalam pembahasan yang sebelumnya, mereka tidak memilikinya, apalagi perkara yang lebih besar daripada itu. Karena yang mengatur itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuhkan kitmir di dalam biji kurma adalah Allah Tabaraka wa taala Rabbul alamin. Wallahu ta'ala huwal khaliqu li kulli makhluqin wa huwar raziqu li kulli marzuq. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Semua makhluk yang ada di alam dunia, mereka bisa makan, mereka bisa minum, itu semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mukminnya dan kafirnya, binatang-binatang yang hidupnya, itu semuanya di alam dunia mereka mendapatkan rezeki, mereka bisa hidup, mereka bisa berkembang biak, itu semuanya adalah karunia dan anugerah Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini, siapapun bentuknya, siapapun dirinya, melainkan rizkinya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengatur rizki hamba tersebut. Naam. Al-mudabbiru lil umur, yang mengatur seluruh perkara, urusan yang menimpa makhluk, semuanya adalah Allah Azza wa Jal. Al-mudabbir, yang mengatur semua perkara-perkara, baik yang terjadi menimpa makhluk sehingga makhluk merasakan bahkan kebahagiaan karena adanya satu perkara yang menimpanya, dia merasakan bahagia, senang, atau satu masalah yang menyebabkan dia sedih, yang mengatur nasibnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara tersebut diyakini bahkan oleh mereka orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang musyrikin di zaman Rasul faham yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah, yang mengatur urusan mereka adalah Allah Azza wa Jal. Mereka memahaminya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika mereka meyakini di sana ada makhluk yang dengannya mereka bisa mendekatkan diri kepada makhluk tersebut dengan tujuan agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal, agar sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jal, jadilah mereka sebagai orang-orang musyrik yang menjadikan adanya sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan Islam di tengah-tengah mereka orang-orang musyrikin kafir Quraisy di masa tersebut, jangan kemudian kita memahami mereka adalah orang-orang yang jahil tentang Allah. Jangan kemudian kita memahami bahwasanya mereka orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasul tersebut adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang mengenal Allah, memahami Allah, Allah yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepada mereka. Namun mereka terjatuh ke dalam kesyirikan di mana mereka meyakini adanya perantara antara mereka dengan Allah, sehingga ketika mereka menyembah perantara-perantara tersebut, mereka akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Yang seperti mereka saja dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Ayat-ayat yang berisikan tentang kecaman kesyirikan yang dilakukan oleh mereka demikian keras Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, apalagi mereka orang-orang yang sama sekali tidak mempercayai adanya Allah. Apalagi mereka orang-orang yang tidak mengimani adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini lebih kafir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Naam, al-mudabbiru li umuri kulliha, ad-dari an-nafi'. المعطي المانع الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء أتى كل شيء وله يقصد ويسمد ويخضع كل شيء. Yang menimpakan kemadharatan, yang memberikan manfaat kepada kita manusia, yang memberikan al-mu'ti al-mani', yang menyebabkan seseorang terhalangi dari manfaat kebaikan, yang di tangannya lah semua yang ada di alam dunia ini, semua yang ada di alam dunia akan kembali kepadanya. Walahu yaqsudu wa yasmudu wa yaqta'u kullu syai', dan segala sesuatu mereka menginginkan sesuatu tertuju kepadanya, tunduk kepadanya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Naam. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'dhin. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah mencela kekafiran, kesyirikan dalam bentuk siyak kalimat yang mengajak pendengar itu berpikir dan menggunakan akalnya untuk memahami bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Mattakhadallahu min waladin," Allah tidak mengambil seorang anak, sehingga tidak ada seorang pun yang dia dikatakan sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Tidak punya istri, tidak punya anak. "Wa ma kana ma'ahu min ilah," tidak ada pula bersama Allah adanya ilah selain Allah Azza wa Jalla. Adanya ilah selain Allah itu tidak ada. Nah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau semisal kata Allah di sana ada ilah selain Allah Azza wa Jal yang memiliki kekuatan sama seperti Allah Azza wa Jal. Nah, memiliki kekuasaan sama seperti Allah, memiliki hak rububiyah sama seperti Allah Tabaraka wa Taala. La dhahaba kullu ilahin bima khalaq, maka niscaya masing-masing Tuhan tersebut akan mengambil ciptaannya, merampas ciptaannya dari Tuhan yang lainnya. Akan terjadi peperangan antara dua ilah tersebut. Wala'ala ba'duhum 'ala ba'din, dan akan menyebabkan sebagian mereka berupaya untuk lebih tinggi dibandingkan sebagian yang lain. Terjadi peperangan. Nah, mungkin kita pernah mendengarkan kisah-kisah dari kaum kafir, kisah-kisah dari bangsa Yunani. Nah, yang mereka meyakini adanya Tuhan terang dan Tuhan gelap, keyakinan kufur yang sama sekali bertentangan dengan prinsip Islam, prinsip iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keyakinan tersebut menggambarkan bahwasanya di sana ada Tuhan gelap yang menakdirkan keburukan, Tuhan terang yang menakdirkan kebaikan. dikemas demikian rupa sehingga terjadilah peperangan antara dua Tuhan tersebut. Masing-masing memiliki pasukan dan terjadi perseteruan yang demikian sangat antara sebagian Tuhan dengan sebagian Tuhan yang lain. Subhanallah. Nah, digambarkan ibaratnya kerajaan alam semesta ini masing-masing memiliki pemilik, yang masing-masing pemilik tersebut akan menjaga area kawasan ciptaannya. Yang pemilik yang lainnya akan berupaya untuk kemudian merebutnya, menguasainya. Terjadi peperangan, perseteruan antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain. Subhanallah. Ini keyakinan yang kufur, yang sama sekali tidak ada satupun hujjah. Bahkan dari kalangan para nabi dan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang membenarkan tentang hal tersebut. Dongeng-dongeng yang dikias sedemikian rupa yang sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh musannif di sini rahmatullah alaih, wa na'am, fa ayyu burhanin a'dhamu min hadzal burhan, maka dalil yang mana yang lebih jelas dibandingkan dalil ini, yaitu ketika seorang memahami rububiyah Allah, memahami sifat-sifat Allah azza wa jalla, sudah cukup sebagai dalil bukti yang demikian jelas bahwasanya Allah adalah Tuhannya yang harus dia sembah, sesembahan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itu dalil yang demikian besar, yang demikian jelas. Naam. Alladzi a'adahu Allah wa abdahu fi mawadhi'a katsiratin min kitabih, yang Allah Azza wa Jalla mengulang-ulang dan menampakkannya di banyak tempat di dalam kitabnya, wa 'ala lisani rasulihi, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak disebutkan, diingatkan tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga disebutkan oleh mereka ahli tafsir, tidak ada satu nabi pun yang mendakwahkan kaumnya kepada tauhidur rububiyah. Karena mereka faham yang memiliki kekuasaan di alam dunia ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya adalah mengingatkan mereka tentang uluhiyah Allah. Hak Allah untuk disembah oleh hambanya, meninggalkan segala sesembahan yang disembah selainnya. Nah, dan ar-rububiyah dijadikan sebagai dakwah kepada uluhiyah atau ibadah sebagai hak Allah azza wa jalla tersebut dalam konteks adanya saling bersesuaian antara sebagian dengan sebagian yang lain. Artinya ketika seseorang dia diingatkan tentang rububiyah Allah azza wa jalla, maka sudah pasti dengannya dia beriman, punya keyakinan, punya ilmu bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang dia sembah. Naam. Fa huwa dalilun aqliyun fitriyun kama annahu dalilun sam'iyyun aqliyun ala wujubi tauhidillahi wa annahu al-haq. Itu semua adalah dalil yang diterima secara akal seseorang, sehingga diriwayatkan Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, ketika itu masih musyrik, tatkala itu disebutkan dalam riwayat ketika beliau di masa kesyirikannya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, kemudian beliau mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salatnya, beliau ternyata membaca surat At-Tur. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, tanpa ada sesuatu apapun yang menciptakan mereka, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Di dalam ayat ini manusia diajak berpikir menggunakan akalnya. Ia ada di alam dunia ini, apakah tercipta begitu saja? Ada. Ataukah di sana ada zat yang menciptakannya, yang mengatur proses penciptaannya hingga kelahirannya. Nah, amhumul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kemungkinan-kemungkinan tersebut tentu mengajak seseorang, dia akhirnya berpikir untuk kemudian meyakini gak mungkin dia menciptakan dirinya. Gak mungkin dia ada di alam dunia ini dalam keadaan tidak ada yang menciptakannya. Semua yang ada di alam dunia ini, apapun bentuknya, ada yang menciptakannya, ya kan? Gelas ini ada, gak mungkin ada begitu saja tanpa ada yang membuatnya. Meja ada begitu saja tanpa ada yang membuatnya. Nah, dalam perkara-perkara yang kecil saja, kipas angin, jam dinding, jam tangan, baju, ada yang membuatnya dalam perkara yang kecil. Apalagi dalam perkara yang besar, adanya langit, adanya bumi, adanya matahari dan bulan yang berjalan sedemikian rapinya dan tidak bertemu antara bulan dan matahari tersebut. Nah, ini semuanya menunjukkan ada yang mengatur. Hujan diturunkan di sebagian tempat basah, di sebagian tempat tidak basah. Nah, ini semuanya menunjukkan ada yang mengaturnya. Gak mungkin ada seketika tanpa ada sebab. Ini menunjukkan yang mengatur itu seluruhnya adalah satu-satunya yang berhak untuk kita menyembahnya. Dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini melainkan dia, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Al-Muhim Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan ayat tersebut sampai pada ayat am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, bal la yuqinun, bahkan mereka tidak meyakininya. Beliau mengatakan kada qalbi ayyatir, hampir-hampir saja hatiku tersebut itu terbang. Beliau hampir-hampir saja pingsan karena demikian mengenanya ayat tersebut di hati beliau radhiyallahu ta'ala an. Hingga Jubair bin Mut'im mengatakan dzalika awwalul iman waqara fi qalbi, itulah awal kali iman bersemayam di dalam hatiku. Nah, itulah awal kali keislaman yang dengannya beliau masuk ke dalam al-Islam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini semuanya adalah dalil secara akal, dalil secara fitrah manusia yang mereka diciptakan di atasnya. Kama annahu dalilun sam'i'a naqli 'ala wujubi tauhidillahi wa annahu al-haq. Dan sebagaimana itu adalah dalil sam'i yang kita dengarkan dari Al-Qur'an, yang ternukilkan kita baca dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita benar-benar mentauhidkan Allah dan meyakini bahwasanya Allah adalah yang berhak untuk disembah. Wa dalilun kadzalika 'ala butlani syirki, keterangan-keterangan tersebut juga sebagai dalil batilnya perbuatan kesyirikan. Naam. Seseorang memberikan ibadah kepada sebongkah batu. Naam. Yang diukir sedemikian rupanya sehingga menyerupai sosok manusia, sosok binatang bahkan, subhanallah, disembah. Nah, disembah patung tersebut. Ataukah seseorang menyembah pohon yang sudah tua? Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya benda-benda yang maut sama sekali tidak memiliki hak untuk disembah. Kenapa? Karena mereka tidak punya andil di dalam memberikan penciptaan yang ada di alam semesta ini. Bahkan satu kitmir sada ma yamlikuna min kitmir, proses adanya kitmir di dalam biji kurma, ya kan, adanya selaput yang bening yang ada di biji kurma tersebut, mereka tidak punya wewenang memunculkannya, menetapkan adanya kitmir tersebut, seberapa beratnya, apakah di biji tersebut ada atau tidak, mereka tidak memiliki walaupun satu kitmir pun. Nah, semua yang ada di alam dunia itu semuanya adalah milik Allah dan diatur oleh Allah serta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana asyraful khalqi 'ala al-itlaqi la yamliku naf'a aqrabil khalqi ilayhi. Kemudian beliau mulai menjelaskan hadis yang disebutkan oleh musannif di atas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat diturunkannya firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, beliau memanggil kerabat-kerabatnya. Memanggil semua kerabat-kerabatnya, memanggil orang Quraisy, bahkan memanggil beberapa nama-nama dari kalangan mereka yang termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyebutkan la ughni anka minallahi syai'a. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kalian dari Allah sedikit pun. Rasul tidak memberikan, tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah, dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Menolak madharat, yang madharat tersebut itu berasal dari Allah, Rasul tidak bisa melakukannya. Tidak bisa memberikan manfaat kepada kerabatnya untuk menyelamatkan mereka dari murka Allah Azza wa Jalla. Ini Rasul, sosok yang paling mulia, seafdal-afdal nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamliku naf'a aqrabal khalqi ilaihi, tidak bisa memberikan manfaat kepada makhluk yang paling dekat dengannya dari kalangan kerabatnya. Wa masuhum bihi rahiman, yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Fakaifa bighairihi, bila mana rasul saja demikian, apalagi orang selain rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, rasul saja sosok yang mulia demikian, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam harinya berdiri mengerjakan salat hingga terpecah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering berpuasa, sering membaca Al-Qur'an, berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Sekian banyak akhlak-akhlak yang mulia dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak bisa memberikan manfaat kepada kerabatnya yang paling dekat dengannya, apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada orang lain. Bila Rasul saja demikian, apalagi orang selain Rasul, itu maksudnya. Ini sebagai bantahan dari sebagian mereka yang masih menyembah manusia-manusia yang mulia, sosok-sosok yang mulia, yang dikenal kealimannya, yang dikenal kesolehannya, yang dikenal ibadahnya. Nah, disembah, dipuji, bahkan didatangi kuburannya, bahkan ketika dia dalam kondisi tertimpa kesempitan, tak tanggung-tanggung dia berdoa menyebut nama sosok yang soleh tersebut, meminta kepada dirinya agar ia bisa mendapatkan kelancaran dari usahanya, meminta dengan menyebut nama dirinya agar bisa terselamatkan dari bahaya yang mengancamnya. Fa ya subhanallah. Naam. Fatubban liman asyraka billahi wa sawa bihi ahadan minal makhlukin, maka betapa celakanya seseorang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan menyamakan Allah dengan seorang dari kalangan makhluk yang lemah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah perbuatan kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan zalim kepada Allah. Karena itulah Luqman di dalam surah Luqman mengatakan kepada putranya, inna syirka la zulmun azim, kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Kenapa dikatakan kedzaliman kepada Allah Azza wa Jal? Karena makhluk yang lemah yang kita faham seperti apa sifat manusia, karena kita termasuk dari mereka, lemah, na'am, disamakan memiliki sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatur nasib orang lain, di dalam memberikan manfaat, mengatur nasib orang lain di dalam menolak bala kemadharatan, bahkan memiliki wewenang untuk memberikan kebaikan ke satu wilayah. Nah, satu wilayah, satu desa, sampai akhirnya berbondong-bondong desa, penduduk desa tersebut menyembahnya, melakukan ritual-ritual menyembah makhluk tersebut. Ini termasuk kezaliman kepada Allah Azza wa Jal. Nah, yang seharusnya itu semuanya adalah hak Allah, ia berikan untuk makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebab syirik dikatakan sebagai kezaliman yang paling besar. Karena yang dizalimi dengan perbuatan kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad suliba aqluhu ba'dama suliba dinuhu, dan sungguh telah terangkat akalnya setelah terangkat pula agamanya. Artinya seorang yang melakukan kesyirikan benar-benar tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk berpikir, sehingga menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan, lepas pula dari dirinya agamanya, dia keluar dari al-Islam. Nah, sebagian kisah di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada yang berupaya untuk menyelamatkan kerabatnya agar sadar dari perbuatan kesyirikannya dengan cara diambil sesembahannya, patung yang dia sembah, kemudian dilempar ke kotoran-kotoran yang jorok. Nah, ke kotoran-kotoran yang jorok. Tujuannya agar supaya dia berpikir, Tuhan yang selama ini dia sembah tidak bisa menyelamatkan dirinya sehingga sampai terjatuh ke dalam perbuat, ke dalam tempat yang hina tersebut. Agar dia berpikir, oh Tuhan yang dia sembah selama ini ternyata tidak bisa melindunginya. Awal kali dilihat, dibersihkan, kemudian disembah lagi, kemudian keluarganya melihat lagi, dilakukan lagi, dilempar ke tempat yang lainnya, yang lebih mengerikan, yang lebih jorok, yang lebih kotor. Diambil lagi, marah siapa pelakunya, kemudian dibersihkan, demikian seterusnya. Sampai akhirnya dia sadar, ternyata selama ini yang dia sembah tidak memiliki, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Naam. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengingat ada dua masalah yang termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah. Satu masalah bila beliau mengingatnya menyebabkan beliau tertawa karena lucu, tidak berakal, menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah tidak menggunakan akalnya untuk berpikir bahwasanya perbuatan mereka itu batil. Yang satu menyebabkan beliau sedih ketika mengingatnya. Perkara yang menyebabkan beliau tertawa karena dipandang lucu perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah tersebut adalah termasuk dari kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah ketika safar. Mereka kan tidak bisa membawa patung karena patung itu berat. Sementara kita paham di zaman tersebut tidak ada kendaraan sebagaimana kendaraan di zaman sekarang. Paling banternya mereka mengendari unta. Mengendari unta itu kendaraan unta sudah ma'ruf di zaman tersebut. Kalau semisal di unta tersebut mereka kalungkan patung yang terbuat dari batu dan memberatkan unta yang mereka tunggangi, tentu akan menyebabkan mereka tidak bisa ya kan menaikkan makanan-makanan, minuman-minuman yang mereka butuhkan di safarnya. Sementara safar yang mereka lakukan membutuhkan waktu yang demikian lama, bahkan berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, mereka baru kembali ke kampung halamannya. Falhasil disebutkan dalam riwayat tersebut, mereka tidak kehabisan akal membuat berhala dari makanan. Dibuat berhala dari makanan, disembah-sembah. Kemudian akhirnya di perjalanan setelahnya dimakan makanan tersebut, dimakan. Nah, kemudian setelah dimakan sebagainya dibuat lagi mirip berhala, disembah lagi, dimakan lagi, demikian seterusnya. Mereka memakan Tuhannya, mereka memakan Tuhannya sendiri, subhanallah. Ini menunjukkan mereka tidak berpikir, bahwasanya betapa lemahnya sesembahan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Adapun perkara yang membuat beliau menangis adalah ketika beliau mengingat bagaimana anak-anak perempuan di masa jahiliyah itu dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Nah, lahir anak perempuan, muncul kebencian di dalam dirinya. Kenapa perempuan? Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ayumsiku ala hunin aw yadusu fi turab. Ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang musyrikin tersebut. Mereka tetap membiarkan anak tersebut hidup dalam keadaan harus menanggung kehinaan karena dicela, dicemooh oleh warganya, oleh tetangganya, oleh masyarakatnya, si fulan. Anaknya perempuan, si fulan, anaknya perempuan. Mereka malu. Nah, au yadusu fi turab, ataukah kemungkinan yang kedua, mereka dengan tega menguburnya hidup-hidup, subhanallah, masih menangis dikubur tanpa ada perasaan sedikit pun. Ini kebiasaan tradisi orang-orang musyrikin jahiliyah demikian, sehingga datang Islam, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan manusia dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lembah kegelapan menuju cahaya Allah tabaraka wa taala. Minadzulumati ila nur, yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan kesyirikan, kegelapan jahiliyah menuju cahaya bimbingan Allah Azza wa Jalla adalah Allah tabaraka wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Seiring dengan sekian penjelasan-penjelasan yang tadi kita sebutkan, di zaman kita saat ini masih saja ternyata kita jumpai ada orang-orang yang terfitnah bahkan dengan sosoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sampai akhirnya menyembah Rasul. Sampai akhirnya bahkan meyakini Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah satu-satunya yang bisa menolongnya ketika dia mengalami kesulitan. Naam. Sehingga terdapat satu syair, satu qasidah yang biasa mereka lantunkan, yang pada lafaz-lafaznya berisikan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara qasidah yang dilafadzkan oleh mereka adalah mereka mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mali man aludhu bihi, siapakah yang bisa melindungiku siwaka selain dirimu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inda hululil hadithil amami, tatkala terjadi satu musibah yang menyeluruh menimpa orang banyak, kebanjiran, tanah longsor, tsunami, kebakaran satu kampung, gunung meletus. Ia dengan syairnya beranggapan bahwasanya yang menyelamatkan dirinya dari kejadian-kejadian tersebut adalah sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia merasakan kesempitan tersebut, ia menyebut nama Rasul agar Rasul menolongnya. Faiz subhanallah. Ini kesyirikan. Ditambah lagi dalam syair yang berikutnya, ia mengatakan, wa min judika dunya wa dharratuha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Termasuk dari kedermawanmu adalah dunia dan akhirat. Sehingga adanya dunia dan akhirat adalah termasuk sifat dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasul memberikan itu seluruhnya untuk umatnya. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dan termasuk dari ilmumu wahai Rasul adalah ilmu di dalam al-lawhul mahfuz yakni lawhul mahfuz, catatan takdir yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Subhanallah. Ini adalah jelas-jelas kesyirikan, bertentangan jauh dengan apa yang Allah perintahkan agar Rasulullah alaihi salatu wasallam mengucapkan ucapannya, qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50 Allah berfirman, katakanlah, saya tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya saya memiliki perbendaharaan Allah Azza wa Jal. Wala a'lamul ghaib, saya tidak mengetahui perkara yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, saya tidak mengatakan kepada kalian sungguh saya adalah malaikat Allah Tabaraka wa ta'ala. Rasul tidak mengatakannya. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a. Katakanlah ya Rasul, saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri adanya manfaat, adanya madarat. Naam. Ini menunjukkan batilnya persangkaan mereka yang mengelulukan, kata mereka, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela Rasul, namun pada hakikatnya menyembunyikan kesyirikan, akidah syirik pada apa yang mereka dengung-dengungkan tersebut. Kemudian disebutkan oleh Musannif di sini rahmatullahi alaihi, fa nu'utul bari ta'ala wa sifatu 'azamatihi wa tauhiduhu fil kamalil mutlaqi akbaru burhanin 'ala annahu la yastahiqul 'ibadatu illa huwa. Sifat-sifat Allah yang mengatur hambanya ini, dan sifat-sifat Allah serta kemuliaannya serta tauhidnya, keesaannya di dalam menyandang kemuliaan yang mutlak adalah dalil yang paling besar untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kita memahami, mempelajari tauhidur rububiyah, mempelajari tauhidul asma wa sifat, akan semakin menguatkan percaya kita terhadap keesaan Allah tabaraka wa taala. Wa kadzalika sifatul makhluqati kulliha, demikian pula sifat-sifat makhluk seluruhnya. Wa ma hiya alaihi minan naqsi wal hajati wal faqri ila rabbiha, dan apa yang mereka miliki berupa kekurangan, ada rasa hajat butuh kepada Rabb-nya Allah Azza wa Jal, fi kulli syu'uniha, dalam seluruh aktivitas-aktivitasnya. Wa annahu laisa laha min kamal, ia tidak memiliki sifat yang sempurna, illa ma'ataha rabbuha min illa ma'ataha rabbuha, kecuali hanya sekedar sifat yang Allah berikan kepadanya. Min a'zamil barahin 'ala butlan ilahiyati syai'in minha, sebagai dalil yang paling besar batilnya bila sesembahan tersebut diberikan kepada makhluk. Yang berhak menyandang itu seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di alinea yang terakhir, faman 'arafa Allah wa 'arafa al-khalqa ittaratuhu hadhihi al-ma'rifah ila 'ibadatillahi wahdah. Seseorang yang mengenal Allah, mengenal makhluk, akan menyebabkan pengetahuan tersebut menyebabkan dirinya menyembah hanya kepada Allah. Wa ikhlasud dini lahu wa sana'u 'alaihi, mengikhlaskan agama untuknya, memuji hanya kepadanya. Wa hamduhu wa syukruhu bilisanihi wa qalbihi, ia akan memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan lisannya dan hatinya. Warkani, bahkan dengan anggota badannya. Wan sarafa ta'alluqu bil makhluqin khaufan wa raja'an wa tama'an wallahu alam, dia akan berpaling dari menggantungkan hatinya kepada makhluk. Ia memiliki rasa, ia akan memberikan khaufnya, takutnya, mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, wallahu alam. Selesai apa yang boleh sebutkan. Adapun penjelasan terkait masail yang ada di dalam bab ini insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا حفظكم الله تعالى